بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala daurah kita atau pelajaran kita pada kitab Al-Usul Sittah atau 6 prinsip penting di dalam beragama yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kita masuk pada prinsip yang ketiga. Qala rahimahullah, al-aslu thalith, prinsip yang ketiga, inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah. Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan persatuan atau untuk bersatunya, untuk sempurnanya persatuan kaum muslimin adalah as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan mentaati liman ta'ammara 'alaina, kepada pemerintah kita. Tadi pada prinsip yang kedua telah kita bahas kewajiban kaum muslimin untuk bersatu, untuk menjaga ukhuwah, menjaga tali cinta kasih dan persaudaraan di atas kebenaran, dan larangan untuk saling bermusuhan dan larangan berpecah belah di dalam agama. Maka untuk menyempurnakan semua itu agar persatuan dan kesatuan kaum muslimin menjadi sempurna, haruslah kaum muslimin mendengar dan mentaati pemerintah kaum muslimin. Walau kana abdan habasyia, meskipun yang memerintah kita adalah seorang budak dari negeri Ethiopia, yakni seorang budak yang hitam legam, mungkin kita pandang jelek dari sisi fisiknya, tetapi ketika dia sudah berkuasa menjadi pemimpin kita, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Fa bayyanallahu hadza bayanan syai'an kafiyan. Maka Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini, yaitu prinsip taat kepada pemerintah kaum muslimin, dalam berbagai macam penjelasan yang tersebar lagi mencukupi. Cukup untuk kita paham sebetulnya. Telah jelas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, perintah untuk taat kepada pemerintah tidak boleh membangkang. Biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadra. Dengan berbagai macam bentuk penjelasan, baik secara syar'i maupun secara qadari. Akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala penjelasan secara syar'i dan qadari itu seperti apa. ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصَلْ لَا يُعْرَفْ إِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِ الْإِلْمَ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ. Akan tetapi kata Syekh, kemudian sangat disayangkan perkara ini di tengah-tengah kebanyakan umat atau kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu adalah sesuatu yang sudah tidak dikenal lagi oleh mereka. Sudah tidak mereka pahami dengan baik, maka bagaimana mereka mengamalkannya? Yakni seakan-akan sekarang ini, saat ini, orang yang menentang pemerintah, yang membangkang dengan aturan-aturan pemerintah atau mengkritik, mencerca dan menghina pemerintah terang-terangan, seakan-akan dia adalah orang yang bagus atau orang yang pemberani. Inilah orang yang pemberani kata mereka, padahal perbuatannya itu bertentangan dengan aturan-aturan syariat Islam. Iya. Kita akan sebutkan insyaallah taala dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini dalil yang begitu jelas sekali. Perintah Allah Subhanahu wa taala mentaati pemimpin di antara kalian. Di antara kalian maksudnya apa? Di antara kaum muslimin. Selama dia masih muslim, maka apabila dia memimpin kita, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya ternyata pemimpin tersebut dia berhukum dengan selain syariat Allah? Maka insyaallah akan kita sebutkan dalil-dalil tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datangnya pemimpin-pemimpin yang seperti ini, dan beliau tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat. Hanya saja tentunya taat kita kepada makhluk, apakah dia pemimpin suatu negara atau bahkan orang tua kita sendiri, itu terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau suatu perintah atau satu aturan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita taati. Tetapi kemudian kalau dia bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mentaatinya. Tapi itu bukan berarti kita boleh membangkang. Bukan berarti kita boleh memberontak atau tidak mentaati perintah yang bertentangan dengan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kita tetap taat selama ada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Dan dalam ayat ini juga terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-59, Allah memerintahkan taat kepada tiga. Pertama kata Allah, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kalian. Allah perintahkan taat kepada tiga, namun perintah atau lafaz ati'u, taatlah, itu hanya disebutkan dua kali. Ati'ullah, ati'ur rasul. Kemudian ketika ketiganya kepada pemimpin, tidak lagi dikatakan ati'u. Kenapa? Karena di situ ada makna tersendiri. Yaitu maksudnya kita mentaati para pemimpin hanya ketika di dalam aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun di dalam hadis-hadis sangat banyak sekali pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada pemerintah. Di antaranya dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأدوا عليها بالنواجذ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan aku wasiatkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena sesungguhnya kata beliau, siapapun yang hidup setelah kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan datang berbagai macam masalah, akan datang berbagai macam perselisihan dan perpecahan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua bentuk persatuan. Yang pertama persatuan badan, yang kedua persatuan akidah, persatuan ad-din, agama. Persatuan manhaj. Dan itulah yang kita bahas pada prinsip yang kedua. Wajibnya kita bersatu di atas manhaj yang sahih, di atas cara beragama yang benar, yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita harus meninggalkan cara-cara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persatuan di dalam manhaj, persatuan di dalam cara beragama. Bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk bersatu pada badan kita. Yakni secara fisik juga kita bersatu, bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha. Wajib atas seorang muslim untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang dia suka ataupun dia benci. Ini luar biasa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada saja aturan pemerintah yang kita enggak suka. Walaupun aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, mungkin secara pribadi kita enggak suka, tetap wajib kita taat. Ada juga aturan yang kebetulan menyenangkan kita. Mungkin kita punya usaha, alhamdulillah aturan memudahkan usaha kita. Tetapi ketika kita tidak suka sekalipun, kita diperintahkan untuk tetap taat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha." Wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati pemerintah kaum muslimin pada perkara yang ia suka maupun ia tidak suka, selama tidak bertentangan dengan maksiat, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, bukan sebuah kemaksiatan. Illa ayyumara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan, kecuali apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat. Apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dengar dan tidak boleh taat. Jadi, prinsip Islam mentaati pemerintah adalah sebuah kewajiban dan sebuah ketegasan. Sebagaimana mentaati pemerintah atau tidak boleh taat kepada pemerintah dalam perkara yang haram, itu juga adalah sebuah ketegasan di dalam syariat yang mulia ini. Demikian pula, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melihat pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam, apa kewajiban kita? Apakah kita mengadakan pemberontakan? Atau kita cela, kita cerca pemerintah di depan umum? Atau kita jatuhkan kehormatannya padahal dia masih muslim? Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar. Adalah bersabar. Demikian pula menasihati, tetapi ingat, beda menasihati pemerintah dan beda menasihati selain pemerintah. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin-pemimpin yang jelek, para pemimpin-pemimpin yang buruk, yang mereka itu tidak berhukum dengan syariat Allah dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi para pemimpin seperti ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran pada seorang pemimpinnya atau kepala negaranya, hendaklah dia sabar. Fa innahu man farata al-jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Karena sesungguhnya siapa yang memisahkan diri, yakni yang membangkang kepada pemerintah kaum muslimin, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Man khala'a yadan min minat ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa yang tidak lagi taat kepada pemerintah kaum muslimin, dia memisahkan diri, dia memberontak, maka pada hari kiamat kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak memiliki hujjah apapun untuk dapat membela dia. Makanya semua ancaman-ancaman terhadap orang yang menyelisihi pemerintah kaum muslimin meskipun dia zalim. Mungkin kita semuanya sepakat kalau pemerintah ini baik, pemerintah ini adil, maka wajar kita taat kepadanya. Wajar kita mengikuti aturan-aturannya. Tetapi perlu kita ketahui di dalam Islam, meskipun pemerintah itu zalim, meskipun dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, meskipun dia tidak adil, tetap wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Ini prinsip Islam. Ini prinsip Islam sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir 'alaihi." Siapa yang melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan datang kepala pemerintah, la yastahduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan mereka tidak meneladani sunnahku. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins." Hati mereka hati setan di dalam jasad manusia. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang para pemimpin seperti ini. Tapi ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kita perangi dia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Tetap dengar dan taat. Apakah kita mau melawan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengatakan tidak, ini tidak adil, kita harus lawan. Apakah seperti itu seorang muslim? Mau dikemanakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begitu? Demikian pula beliau pernah ditanya tentang para pemimpin yang hanya meminta hak mereka sedangkan hak rakyatnya tidak ditunaikan. Sahabat bertanya, bagaimana menyikapi pemimpin tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka, "Addu 'alaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah. Jangan melakukan kerusuhan. Jangan menumpahkan darah, jangan melakukan anarkisme. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya kezaliman pemerintah kepada rakyatnya itu adalah azab Allah. Bukankah pemimpin itu adalah cermin dari sebuah masyarakat? Masyarakatnya baik, tentu akan lahir darinya seorang pemimpin yang baik. Kalau masyarakat yang jelek, jangan harapkan ada pemimpin yang baik. Maka kata para ulama, hakikat kezaliman seorang pemimpin adalah azab bagi masyarakat tersebut. Azab itu harus bagaimana caranya kita melawan? Dua yang dipesankan Nabi SAW. Yang pertama tadi sabar, yang kedua minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita. Ini dua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berpesan untuk selalu mendengar dan taat sampai kata beliau, "Wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Ini sudah betul-betul zalim. Bukan lagi pemimpin yang sesuai dengan syariat. Kata Rasulullah SAW, engkau wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil. Oleh karena itu, diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu ada dua bentuk. Yakni pemberontakan dengan kata-kata dan pemberontakan dengan senjata. Keduanya diharamkan di dalam Islam karena bertentangan dengan perintah taat kepada pemimpin. Dan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa tha'ah fi man syatina wa makrahina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil janji setia, mengambil baiat dari kami kaum muslimin untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi man syatina wa makrahina, dalam keadaan lapang maupun sempit. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan susah maupun senang. Wa asaratin alaina, ataupun dalam keadaan kita mendapatkan kezaliman. Ini luar biasa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli kondisi bagaimanapun yang kita rasakan, meskipun kita dalam keadaan dizalimi, kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada pemerintah tersebut. Walaupun sebagaimana kata Syekh di awal, yang seperti ini kebanyakan orang sudah tidak tahu. Seakan-akan yang namanya pemberani, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, harus melawan pemerintah kaum muslimin. Maka beliau berkata, wa an la nunazi al amra ahlahu, dan kita dilarang untuk merampas kepemimpinan itu dari orang yang sedang memegangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk merampas kepemimpinan atau melakukan kudeta alias pemberontakan. Dan perlu kita pahami, pemberontakan itu tidak selamanya dengan senjata. Bisa juga pemberontakan dengan kata-kata. Dan bahkan tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali setelah didahului dengan pemberontakan dengan kata-kata. Artinya diprovokasi dulu kan? Dipanas-panasi dulu rakyatnya. Baru kemudian mereka angkat senjata. Dan ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama dari empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, demikian pula para sahabat dan tabi'in, para ulama terdahulu, seluruhnya sepakat sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, demikian pula Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahwasannya ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah muslim yang adil maupun yang zalim. Yang adil maupun zalim, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ini ulama terdahulu ya. Makanya kalau ada perbedaan pendapat sekarang itu heran. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Apakah dia pernah membaca wasiat-wasiat para ulama terdahulu yang menyatakan bahwasanya ulama seluruhnya sudah sepakat tidak boleh memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan barang siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, dia tergolongkan ke dalam golongan khawarij. Makanya dikatakan khawarij. Khawarij itu kan asalnya dari kata al-khuruj, keluar. Keluar itu artinya memberontak. Maka siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, dia tidak pantas lagi digolongkan sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi golongan khawarij, golongan pemberontak. Jadi harus kita pahami, pemberontakan itu bukan saja dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mencerca pemerintah kaum muslimin, dalam bentuk menyebarkan aib-aib mereka, dalam bentuk merendahkan dan memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah kaum muslimin. Itu adalah termasuk kategori pemberontakan. Sehingga kalau kita melihat kemungkaran pemerintah, maka bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita berbicara di televisi menyatakan pemerintah ini korupsi dan sebagainya, atau kita menulis di media massa, bahkan seakan-akan yang namanya koran, yang namanya televisi sekarang enggak akan laku kalau tidak mengumbar aib-aib pemerintah. Dan bahkan sebagian orang yang mengaku muslim, mengaku tokoh agama, menganggap itu amar ma'ruf nahi munkar. Padahal tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada an yadfa li dhi sultan fala yubdihi ala niyatan walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhat wa illa qad adda alladhi alayhi lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ini jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikemenangkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, barulah dia sampaikan. Kalau diterima, maka itu yang diinginkan. Tetapi kalau tidak diterima, sudah cukup. Kewajiban dia cuma sampai di situ, yang penting dia sudah sampaikan. Setelah itu apa kewajibannya? Kembali kepada dua itu tadi, sabar dan doa. Itulah yang bisa kita lakukan, menasihati dengan baik, sabar dan doa. Jadi, termasuk kesalahan besar dan termasuk kategori pemberontakan dalam kacamata syariat adalah membeberkan dan mengumbar aib-aib pemerintah di khalayak terbuka. Dan dampaknya akan sangat besar sekali. Dampaknya akan sangat buruk sekali, yaitu jatuhnya kewibawaan pemerintah itu. Dan mungkin akan berujung pada apa? Pada pemberontakan. Dan seringkali inilah yang diinginkan oleh para provokator. Sehingga ketika mereka mendapatkan kesalahan yang dilakukan penguasa, mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian suatu saat akan diledakkan, sehingga kemudian masyarakat terprovokasi minta pemerintah ini diganti. Alhamdulillah kalau berjalan dengan damai, kenyataannya hampir-hampir tidak terjadi berjalan dengan damai. Mesti ada pertumpahan darah, mesti ada kerusuhan, mesti ada kenyamanan yang terganggu. Seperti minimal mereka melakukan demonstrasi. Maka demonstrasi bagian dari pemberontakan yang diharapkan di dalam Islam. Apa yang dihasilkan dari demonstrasi? Berbagai macam kerusakan, berbagai macam kemungkaran, terjadi kemacetan, terjadi kerusuhan, terjadi pertumpahan darah. Bahkan pertumpahan darah terjadi antara sesama muslim. Dan lebih parah lagi, seperti yang terjadi di beberapa negeri kaum muslimin hari ini. Seperti yang terjadi di Libya kemarin. Hanya demi menurunkan presiden mereka, Qaddafi. Mereka mengorbankan lebih dari 1000 nyawa. Walaupun manfaatnya ada, tetapi mudharatnya lebih besar. Masih lebih baik ketika dia berkuasa. Demikian pula terjadi di Yaman. Presidennya sendiri terluka, padahal dia muslim. Dan sungguh, melukai seorang muslim dosanya sangat besar sekali. Jangankan seorang muslim, seorang kafir. Orang kafir itu tidak semuanya berhak dibunuh. Tidak semuanya berhak dibunuh. Ada orang-orang kafir yang mereka mendapatkan perlindungan pemerintah kaum muslimin. Yaitu orang-orang kafir yang terikat perjanjian. Di mana Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yatal jannah." Barang siapa membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Demikian pula yang terjadi di Mesir, demonstrasi yang akhirnya menumpahkan darah kaum muslimin. Yang terjadi di Tunisia dan lain sebagainya. Sudah muncul kemudaratan yang besar, baru ada manfaatnya. Maka inilah sebabnya kenapa para ulama melarang. Maka sungguh, darah seorang muslim itu begitu mulia, begitu terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwasannya qatlu rajulin muslim au ulazawalu hadhihi dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musnahnya dunia ini, hancurnya dunia ini seluruhnya, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Jadi inilah kenapa para ulama mengharamkan yang namanya aksi-aksi demonstrasi, pemberontakan, mencerca pemerintah, karena akibatnya sangat berbahaya, akan tumpah darah kaum muslimin. Masyarakat muslim, aparat juga muslim, muslim melawan muslim, ditumpahkan darah kaum muslimin, dosa yang sangat besar sekali. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka melihat pemerintah bersalah, maka mereka menasihati secara empat mata, atau mengirimkan surat, atau meminta tolong kepada orang yang memiliki pengaruh, kepada para ulama, untuk menasihati pemerintah kaum muslimin tersebut. Inilah salah satu prinsip Islam yang sudah mulai ditinggalkan, padahal dalil-dalilnya jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya dengan baik dan memberikan taufik untuk dapat mengamalkannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.